rindu kamu, ku ingin kau ada di sisiku. Kalau gelisah resatiku, ku ingin bertemu denganmu. Jangan kau cemburu, suuzon padaku, oh kasihku. Engkau yang di sana, jagalah hatimu. Aku yang di sini, setia untukmu. Percayalah kasih, ku takkan selingkuhi dirimu. Malam ini ku rindu kamu. Hatiku, ku ingin bertemu denganmu. Kasih, ku takkan selingkuhi dirimu. Sayang kasih kita, sayang jarak jauh. Jangan kau cemburu, suuzon padaku, oh kasihku. Engkau yang di sana, jagalah hatimu. Aku yang di sini, setia untukmu. Percayalah kasih, ku takkan selingkuhi dirimu. Sayang cinta kita, takkan selingkuhi dirimu. Sayang cinta kita, cinta jarak jauh. Sayang kasih kita, sayang jarak jauh. Jangan kau cemburu, seuzon padaku, oh kasihku. Engkau yang di sana, jagalah hatimu. Aku yang di sini, setia untukmu. Percayalah kasih, ku takkan selingkuh.